Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumil qiyamah maka qala al mu'allif rahimahullah ta'ala af'alu taha sahibis syari'ah jami'uha mardiyatun badi'ah. Perbuatan-perbuatan taha sahibis syari'ah pemilik syariat jami'uha seluruhnya adalah mardiyatun disukai, diridhai, badi'ah dan indah. Af'alu mubtada'un awal Toha mudhafun ilaihi sahibu syari'ah sifatun jami'uha mubtada'un tani mardiyatun khobarun mubtada'i tani wal jumlatun minal mubtada'i tani wa khobarihi khobarul mubtada'il awali. Itu i'rabnya. Wahuna nunakisul mu'alifa rahimahullah ta'ala fi qawlihi toha haithu ja'ala toha min asma'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nakul inna tasmiyata nabi sallallahu alaihi wasallam fi toha la yasihu nazaran wala asaran. Ama adamu sihati asaran fali adami naqli fa innahu lam ya'ti ahadithun sahihun wala da'ifun yuthbitu anna min asma'i nabi sallallahu alaihi wasallam toha abadan. Wa amma an-nadharu fa li'anna Taha murakkabun min harfaini muhmalaini hija'iyan wal hurufu al-hija'iyatu laysa laha ma'nan. Wa min al-ma'lumi anna asma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kullaha tahmilu ma'ani. Fa laysa lahu ismun sallallahu alaihi wasallam huwa 'alamun mahdun bal asma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluha a'lamun wa alqabun. Amma a'lamuna nahnu fayya mujaratu il'alamin walihada nusami ibnana masalan abdallahi wa huwa min afjari wa min afjari ibadillahi. Idhan sara al-ismu hada mujarata alamin ka'annau hajarun ala raksi jabalin yadulu ala tariki faqat. Huna disini nunakis kami membantah mu'alif atau tidak menyetujui mu'alif tentang perkataan mu'alif Toha, di mana beliau menjadikan Toha min asma'i rasul di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan sesungguhnya menamai Nabi sallallahu dengan Toha la yasihu tidaklah benar nadaran wala asaran. Secara logika dan secara dalil. Adapun tidak benarnya asaran secara dalil, fali ada minafli karena tidak ada nukilan. Fa inna la lam ya'tika nasnya tidaklah ada hadisun sahihun satupun hadis sahih. Wala da'ifun tidak pula hadis da'if. Yusbit yang menetapkan sesungguhnya di antara nama Nabi SAW adalah Toha abadan sama sekali. Adapun secara akli, secara logika, karena Toha itu murakkabun tersusun dari dua huruf muhmalaini yang tidak bermakna hijaiyan, dua huruf hijaiyah yang tidak bermakna, dan huruf-huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna. Peminal maklum dan sudah maklum bacanya nama-nama Rasulullah SAW seluruhnya tahmilu ma'ani, mengandung makna. Falaysa lahu ismun wa alamun mahdun. Falaysa lahu ismun, maka Nabi tidaklah memiliki nama wa alamun mahdun sekedar nama. Bal asma'ur rasul, maka nama Rasulullah SAW kulluha a'lamun wa alqab adalah nama dan sifat, nama dan gelar. Seseorang itu kan digelari karena sifatnya, kan? Sang pemalas, itu karena nama ya, karena anaknya pemalas, ya. Jadi anaknya kita katakan aklamun wa alqabun, nama dan sifat. Karena alqab, laqab itu biasanya diberikan kepada seseorang karena sifat orang tersebut. Amma a'lamuna ataupun nama-nama kita, faya mujaratu alamin, maka semata-mata nama. Oleh karena itu kita menamakan anak kita misalnya Abdullah, huwa min afdari ibadillah, adalah orang yang paling durhaka, orang yang paling melanggar aturan-aturan Allah. Idzan sara al-ismu hadza mujarrada alamin. Idzan jika demikian, maka nama Abdullah di sini cuma mujarrada alamin, cuma semata-mata nama. Ka'anal hajarun, seakan-akan batu, ala ra'si jabalin, di atas puncak gunung. Ya dulu ala tariqi, yang menunjukkan jalan fakat saja. Amma asma'u rasul kulluha fahiya a'lamun wa awsafun, wa kadzalika asma'ullahi ta'ala, wa kadzalika asma'ul qur'an, kulluha a'lamun wa awsafun. An-nadhiru fi kalimati Taha la yajidu fiha syai'an minal wasfi, idzan la yasihu nadharan ayakuna Taha min asma'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qa'ilun kaifa taqulu hadzal kalama wa qad qala qala Allah ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Wa hadzal khitabun yaqul ya Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Qulna idzan sami'a ar-rasul alif lam mim sad. Karena Allah ta'ala qala alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min wal ahdun samahu alif lam mim sad. Wakadzalika aidan naqulu samihi alif lam ra. Karena Allah yaqul alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur. Hal sayusamihi am la? Aljab la. La yusamiyahu idan in taqadat qa'idatuhu. Fal muhim anna Taha laysa min asma'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la yasihu ayakuna isman lahu la asaran wa la nazaran. Sedangkan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya a'lamun wa awsaf, ada nama dan sifat. Demikian juga nama-nama Allah dan nama dan sifat. Nama-nama Al-Qur'an seluruhnya adalah nama wa awsaf dan sifat. Quran disebut nurun, cahaya. Dan ini memang cahaya. Furqan, ya memang furqan. Disebut Al-Kitab, dan memang Al-Kitab memang jadi kitab. Kitab itu maknanya kataba atau kitab. Kataba itu makna aslinya dalam bahasa Arab jamaah, mengumpulkan. Tulisan disebut kitabah karena dia mengumpulkan titik, mengumpulkan huruf. Oleh karena itu satu kompi pasukan itu bahasa Arabnya katib, katibun. Dan buku itu kitab, buku disebut kitab karena dia kumpulan, kumpulan lembaran, kumpulan. Itu tiga nama tersebut, nama Nabi, nama Allah dan nama Quran, itu nama dan sifat. Wanada, sedangkan orang yang memperhatikan kalimat kata-kata Taha tidak menemukan syai'an minal wasfi, tidak menemukan sedikitpun kandungan sifat itu, enggak ada. Jika demikian layaknya tidaklah benar nazaran secara akal, secara logika Taha menjadi salah satu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qa'il, jika ada orang yang mengatakan, bagaimana kau katakan hadzal kalam, perkataan ini? Bukankah Allah berfirman Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa? Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an supaya engkau celaka kepadamu. Maka wa hadza khitabun, maka sesudah Taha Allah mengatakan anzalna 'alaika. Maka anzalna 'alaika ini mengisyaratkan bahasanya Taha itu adalah khitabun, adalah panggilan. Itu buktinya terusnya itu angzalna alaika, disebutnya kamu. Berarti toha tadi kan seperti kita, mir, pergi, kamu pergi ke sana. Ya, kamu pergi. Ini misalkan tadi itu khitab. Wadah khitabun, maka menunjukkan toha itu adalah khitab. Buktinya terusnya ayat angzalna alaika, gitu. Sehingga maknanya ya toha ma'angzalna alaika al-Quran litashqa. Kulna idan sami ar-rasul alif lam mim sad. Berdasarkan kaidah tersebut, karena ada isyarat ka di belakang, maka ini berarti khitab, panggilan. Maka apa? Kalau demikian, namakan namai Rasulullah SAW dengan alif lam mim sad. Karena Allah mengatakan alif lam mim sad, kita butung zila ilahinya. Satu kitab yang diturunkan kepadamu, falayakun, maka janganlah ada terdirikan dalam dadamu harajan minhu, kesempitan karenanya. Wahal ahdun samahu alif lam mim sad. Demikian juga, ya. Nakul kita katakan, kita jawab, berikan nama alif lam mim ra untuk alif lam ra untuk Nabi SAW, karena Allah mengatakan alif lam ra kita pun anzalnahu ilaika. Kitab anzalnahu kami turunkan kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya. Hal saysamihi amla, adakah orang tersebut akan mengenalkan Nabi dengan alif lam ra ataukah tidak? Jawabnya tentu la, jawabnya tidak. Laisa miyahu, tidak akan menamainya. Demikian. Izan jika demikian, intaqadat kaidatuhu, kaidah orang tersebut itu gugur. Kaidah tadi, kaidah bahasanya karena ada kanya berarti ini menunjukkan khitab, gugur sudah. Kesimpulannya, toha bukanlah nama Rasulullah SAW, walayasi sudah tidaklah boleh menjadi nama Rasul, la asaran wala nadaran secara dalil, tidak pula secara logika. Qauluhu sahibu syari'ah, hadha wasful al-haqiqi lahu sasallam. Fala syakka anna Rasul alaihi salatu wassalam sahibu syari'ati, wa ana musyari'un, wa ana maqalahu al-Rasul sasallam, kalladhi qalahu allahu idan soha anhu mardiyah ay radallahu anha wa radiya anha anasu badi'ah ay mubtada'ah. Badi'ah itu sendirinya bisa maknanya indah juga. Dan kalau beliau mengatakan anau atab bisyar in jadidin, maknanya mubtada'ah, artinya Nabi SAW itu datang dengan syariat baru, yahdimu makana alai ahlul jahiliyati, menghancurkan ajaran ahlul jahiliyah. Sahibu syariah ini adalah sifat yang benar, sifat yang tepat lahu untuk Nabi SAW. Fala syaka, maka tidaklah ragu lagi bahasanya Rasul alaihi salatu wasalam sahibu syariah, adalah pemilik syariah. Wa ana musyari', dan dia adalah yang memberi, yang membuat syariah. Dan apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, kalladhi qalahullah, sebagaimana apa yang Allah firmankan. Idan soha anhu, jika demikian maka soha anhu, maka tepat. Mardiyah artinya Allah ridha terhadap syariat itu dan manusia pun ridha padanya. Badi'ah di sini maknanya kata beliau mubtada'ah, yang diada-adakan, artinya atabi syar'in, Nabi itu datang dengan bahasa syariat baru yang menghancurkan ajaran jahiliyah. Wa kulliha imma tusamma qurbah fa ta'atun awwala. Makna al-bait ana af'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam taqsimu ila qismaini. Imma ayaf'alaha ala sabili taqarrubi ila Allah fa huwa ta'atun. Wa imma alla yaf'alaha ala sabili taqarrubi ila Allah fa laysa bi ta'atin. Idzan yumkinu an naqul af'alu rasul sallallahu imma lita'abudi aw lil adati aw lil jibillati. Fal af'aluhu sallallahu alaihi wasallam salah satu aqsamin, imma ibadatun au adatun au jibilatun fa kaunuhu ya'kulu ila ja'a jibilatun fa kaunuhu yanamu ila ja'ahu anamu jibilatun wal adatu kalibasi wa su'unil baiti wa ghayru dhalika katsirun wal ibadatu hiya ma dhahara fihi qasdu ta'abbudi. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, niki maksud iki. Nggih. Nah, jan badhe ndelok, Pak. Badhe. Sak teringe Jumat kan, Pak? Nggih. Dadi saking ibu e. Nggih. Nggih, kan 2 jam lho, Pak, perjalanan, Pak. Nggih, mungkin sekitar jam 12-an mungkin. Nggih. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Salah. Wal ibadatu hiya ma dhahara fihi qasdu ta'abbudi ay sara qasdu ta'abbudi fihi imma yakinan wa imma rajihan li anna la afadna bil marjuhi aw bil muhtamali ala sawa'i la syara'na fi dinilahi ma laisa min dinilahi. Wa kuliah dan semuanya imma boleh jadi itu sama dinamakan kurbah takarrub yang mendekatkan kepada Allah, fata'atun awala, maka taat, inilah pembagian yang pertama. Maksud bait syair perbuatan Rasulullah SAW itu terbagi menjadi kisma ini dua bagian. Boleh jadi dilakukan ala sabili taqarrub dalam rangka mendekatkan kepada Allah, faya ta'atun, maka adalah ketaatan. Wa imma dan boleh jadi tidak Nabi lakukan dalam rangka takarrub mendekatkan kepada Allah, maka bukan ketaatan. Dan mungkin anakul, jika demikian mungkin kita katakan perbuatan Rasul itu bisa kita bagi menjadi tiga. Jadi ta'abud, nah itu untuk takarrub, dan yang untuk tidak bukan untuk takarrub maka ada dua. Lil adah, karena budaya, karena tradisi orang Arab. Jibilah, atau karena sifat kemanusiaan. Maka perbuatan Rasul itu tiga macam, ibadah, adah, budaya, atau sifat kemanusiaan. Maka Nabi itu makan jika lapar, itu jibilah. Setiap manusia, kalau lapar ya ingin cari makanan, itu sudah manusiawi. Dan Nabi itu tidur jika ja'ul naumu, jika datang rasa ngantuk, jibilah tuh. Ini sifat kemanusiaan. Adapun budaya, maka adalah kalibas, pakaian, wasu'unul bait, dan perabot rumah. Perabot rumah Nabi itu tidak ada kompornya. Ya kenapa ya? Karena ketika itu ya memang belum ada kompor. Budaya. Gelasnya bentuknya kayak apa? Itu ya memang kayak gitu. Piringnya bentuknya itu ada. Raknya kayak apa? Enggak perlu raknya tuh kayak apa ya? Ini saya contoh gitu. Ya, enggak perlu. Gitu. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya kasiran banyak. Wal ibadah, dan ibadah adalah yang nampak di sana maksud untuk beribadah. Artinya shol qasita abud, jadilah maksud untuk beribadah itu imma yakinan, boleh jadi yakin dan boleh jadi bangkwa. Ini ada perbuatan Nabi, ini takarrub atau tidak takarrub bisa kita katakan ibadah jika kita yakin ini dalam rangka ta'abud, atau bangkwa ini dalam rangka ta'abud. Artinya mungkin saja ya, mungkin saja apa? Terjadi perselisihan, ini ta'abud atau tidak ta'abud, ini ibadah ataukah bukan ibadah, itu dimungkinkan untuk terjadi perselisihan. Karena ini dzan rajih misalnya, kalau yang yakin enak. Kalau yang rajih ini kan masalah dzan. Ini ibadah kalau bukan ibadah. Macam khutbah pada khutbah salat gerhana. Jadi setelah salat gerhana itu berkhutbah. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahasanya khutbah setelah salat gerhana itu Nabi lakukan dalam rangka ta'abud. Maka di antara sunnah salat gerhana adalah ada khutbah sesudahnya. Nah, ada yang mengatakan tidak, bukan karena ta'abud, karena munasabah saja. Karena munasabah. Karena ketika gerhana itu terjadi, itu bertepatan dengan wafatnya Ibrahim. Dengan matinya anak beliau, Ibrahim. Maka kemudian ada orang yang kemudian ngomong-ngomong, ada yang gelesak-gelesik, ada gelenak-gelenik, ada yang kemudian ya, ngomong, wah, ini matahari juga turut bersedih dengan kematian Ibrahim, terjadi gerhana gitu. Matahari ikut berduka. Ada yang kemudian demikian. Nah, ini keyakinan i'tikad yang keliru. Bahkan itu Nabi ingatkan. Jadi khotbah beliau itu dalam rangka nahi mungkar. Dikumpulkan sejak sholat, setelah itu diingatkan. Ini bukan karena matinya Ibrahim. Gerhana itu terjadi bukan karena wafatnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Gitu. Maka terus ini ta'abud dalam rangka beribadah, sehingga kita katakan dianjurkan untuk kemudian untuk khotbah setelah sholat gerhana, ataukah ini memang dalam, cuma karena munasabah? Artinya ya kalau kemudian kita ada munasabah untuk itu ya kita khotbah, kalau tidak ada yang tidak perlu khutbah. Ada yang bilang demikian, ada saja yang bilang demikian. Meskipun yang pendapat yang kuat, dan itu yang dikerjakan oleh Syaimin di syarat Yadu Salin adalah itu luta'ah, itu litashri. Ini yang memang besar. Dan ada beberapa permasalahan yang lainnya yang dikhususkan oleh para ulama ini dalam rangka untuk beribadah ataukah tidak. Li'ana ulau akhobna, karena seandainya kita mengambil yang marjuh, kemungkinannya itu lemah untuk dinyatakan ibadah, obih muhtamil ala sawa, atau yang kemungkinannya itu 50-50, muhtamil ala sawa, kemungkinannya itu sama, artinya 50-50. Kemungkinan ibadah 50, kemungkinan bukan ibadah 50%. Masyarakat, nah tentu kita bikin syariat dalam agama Allah sesuatu yang bukan bagian dari agama Allah. Kalau mu'alik minal khususiyat hisukoma daliluha kawaslihi asyana. Wa minal khususiyat, dan termasuk kemudian fafi'lul kurba, maka perbuatan dan rangka beribadah itu minal khususiyat adalah khusus untuk Nabi. Idza qama daliluha, jika terdapat dalilnya. Kawaslihi asyama, semacam Nabi puasa wisal. Sama fa'alahu sallam ala wajil kurbati, yakni ala wajil ta'abudi, ima ayakuma dalilun ala anu khasun bi fawa khasun, awla ayakuma dalilun ala khususiyya fawa amun lahu walil umati. Wa kaifa la yakumu dalilun, nakul yakni bi ayakuma dalilun ala umumi, awla ayakuma dalilun la ala umumi wala ala khususi. Wa dalil ala hadha qawlu sallam, wa mu'atun mu'minatun haq, pemuatan mukminatan in wahabat nafsah li Nabi sallam in arada Nabi sallam ayat tangkihaha khalisatalaka min dunil mukminin fa hadha dalilun qur'aniyun ala subutil khususiyati. Famin dalika anahu sallam yubahu lahu ayata zawaja tis'an nisa'in. Famin al-asyai al-khasati bihi sallam ala tidalat alaiha as-sunnatu al-wisalu kama asyara ilahi al-mu'alifu rahimahullah biqaulihi kawasli as-siyama. Wal-wisal fisyami huwa ayasila yauman biyaumin falayubtiru bainahuma. Fahada khasun fi rasul sallam di anna nabi sallam naha anil wisal. Falqal la yazalu anasu fi khairin ma'adalu al-fitra. Faqal fasluma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahuri. Wahafa ala akli fi awali layli wa fi akhi layli wa sahabatu li hirsim ala al-ibadati sarabatum yuasilu. Fanahahum anabi sallam anil wisali faqal la tuasilu. Wadhalika li'annal wisala ta'dibun nafsi wa masyakkatun. Lakin lihubbihim lil khairi wa asalu. Hatta innahu sallam lama ra'ahum musammimina tarakahum iwasiluna ila antabata tukhulu syawalin. Tumaqal lau ta'akhara al-hilalu lazidtukum tangkilan lahum. Al-muhim nahahum anil wisali kalu ya Rasulullah innaka tuwasilu. Kaifa tanhana an syai'in taf'aluhu. Qal inni lastu ka hay'atikum inna adallu yuta'imuni rabbi wa yasqini. Apa yang Nabi lakukan ala wajil kurbah dalam bentuk ibadah, yakni ala wajil ta'abud dalam rangka ta'abud beribadah, ima ayakum adalilun, maka boleh jadi terdapat dalil yang menunjukkan ana khasun itu khusus untuk Nabi, fawa khasun maka khusus untuk Nabi. Aula yakum dalil atau tidak ada dalil ala khususiyati yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi. Maka bahwa amun maka bersifat berlaku umum untuk Nabi dan untuk umatnya. Apa yang dimaksud la yakum dalilun tidak ada dalil? Yang dimaksud bi ayyakum dalilun terdapat dalil yang menunjukkan berlaku untuk umum atau tidak ada dalil la al umum tidak menunjukkan umum, tidak pula menunjukkan khusus untuk Nabi. Maka jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan, jika terdapat dalil yang menunjukkan umum atau tidak terdapat dalil yang menunjukkan khusus Nabi melakukan suatu dan tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi, maka itu berlaku untuk umum, untuk semuanya. Dalil dan dalil atas hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Imra'atan mu'minatan," dan perempuan yang mukminah. Dalil kalau ada khusus ya. Apa dalil? Kalau ada hukum yang khusus untuk Nabi, dalilnya surat Al-Ahzab. Jika ada seorang perempuan mukminah memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka in arada Nabi, jika Nabi ingin untuk menikahinya, maka ia diperbolehkan. Khalisatalaka min dunil mu'minin, khusus untukmu, tidak berlaku untuk orang-orang yang beriman yang lainnya. Maka ini dalil adanya khususiyah. Fahadha, maka ini adalah dalil dari Al-Quran ala subutil khususiyati, adanya khususiyah. Dan di antara hal tersebut adalah Nabi SAW dibolehkan untuk menikahi tis'an nisa'in, mengumpulkan 9 wanita. Kalau kita menikah 9 wanita boleh? Boleh, namun tidak boleh dikumpulkan. Nikah, cerai, nikah lagi ganti orang, meninggal ganti orang, bisa sampai 9 boleh. Menikah dengan 9 wanita boleh, namun tidak tidak boleh dikumpulkan, ya kan? Kalau Nabi SAW boleh menikah 9 orang dan dikumpulkan, artinya dalam seketika istrinya 9. Dan di antara sesuatu yang khusus untuk Nabi, alat tidalat alaih sunnah yang terdapat dalil sunnah untuk menunjukkan hal tersebut adalah puasa wisal. Sebagaimana disyaratkan oleh mu'alif, kau waslihi siyama. Sebagaimana Nabi mewisal puasa. Apa itu wisal? Wisal itu, wisal untuk puasa artinya yasila yauman biyaumin, menyambung hari ini dengan hari berikutnya. Falayiftiru bainahuma, tidak berbuka di antara keduanya. Nah ini adalah khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallam melarang wisol. Bahkan Nabi mengatakan manusia tidak henti-henti dalam kebaikan selama mereka menyegerakan al-fitrah berbuka. Artinya fi'at wisol itu yang lebih baik. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab itu ada acara makan sahur. Wisol gak pakai makan sahur, gak pakai buka, terus disambung. Fahasa maka Nabi mendorong untuk makan di awal malam, yaitu buka ma'at jalul fitrah, dan mendorong untuk makan fi akhir lail, di akhir malam, yaitu aqlatus sahari, makan sahur. Dan para sahabat lihirsim karena semangat mereka untuk beribadah sorobat duhum. Sebagian mereka yuwasilu melakukan puasa wisol. Maka Nabi SAW melarang anu wisol puasa wisol. Nabi mengatakan la tuwasilu, janganlah kalian puasa wisol. Kenapa Nabi larang? Karena wisol itu ta'zibun binafsi, menyiksa diri, memasakatun dan mempersulit diri. Akan tapi karena kecintaan mereka terhadap kebaikan, wasalu mereka melakukan puasa wisol. Hatta sampai-sampai senyap Nabi SAW tatkala melihat mereka musammimin. Musammimin itu budek kan, maksudnya itu bertekad bulat, pokoknya sudah enggak bisa di dinasihati. Jadi kata-kata soma artinya budek kan, kalau bahasa Jawanya. Maksudnya ya sudah enggak bisa dikandani. Dikandani, dikasih nasihat, jangan wisol, udah gak bisa. Ini kan budek, maka disebut musammimin. Assalamualaikum. Ya. Ya. Sekian dari jenah, no? Titip dari kulot. Oh, nggih, mangke kula pendet ten njenengan. Ya terus njenengan terus menapa? Kan? Ah. Nggih. Nggih mangke kula ten njenengan. Nggih. Salam. Sudah dengar kabarnya? Itu kalau diruntut ke belakang kemungkinan ya apa? Kebanyakan makan obat, tapi obatnya itu apa saudara, tapi di kapsul. Ini dia punya penyakit batuk berbulan-bulan, mungkin ya atau hampir mungkin setahun, mungkin pokoknya batuk lama ya. Terus ada yang ngasih ini, dia ngajinya kan kemana-mana, ngaji ke Hasanah, ngaji sama saya juga. Terus ya dapat kenalan sama kenalan di apa ngajinya di Hasanah itu, saya ibu mahat gitu, itu juga jualan obat. Nah itu terus dikasih apa, disuruh untuk mengonsumsi obat itu. Obat itu ya katanya ya sudah ada apa gitu, terus di nanti bentuk kapsul, mungkin olah mungkin ada bahan kimianya juga. Tapi kok aneh. Anehnya itu apa? Dosisnya itu luar biasa. Suruh sehari itu 10. Bukan ya, biasanya bodoh ya masalah itu, tapi belum pernah ada apa ahli kesehatan itu ngasih dosis sehari kok 10 tablet. Kayaknya dan obatnya sama. Gitu, enggak tahu itu analisis dia apa itu. Terus kasih itu. Dan itu diminum mungkin kita dan mahal gitu. Satu tabletnya ribu atau berapa gitu. Gitu. Terus diminum dalam jangka waktu sekitar 3 bulanan. Ya, secara finansial juga habis-habisan. 10. Ya kalau kan teman baik istri itu teman dekat sebelum nikah, teman dekat. Tak terus disuruh, sama sih disuruh kemudian periksa dokter, udah batuk kok kayak gitu, mungkin ada, mungkin apa paru-parunya atau apanya gitulah. Tapi ini kayaknya percaya dengan itu, percaya dengan yang obat sehari 10 tablet, 10 kapsul itu, gitu terus. Bahkan terus sempat ini terus batuk darah, batuk keluar darah, sempat batuk keluar darah. Jadi selama proses makan apa saudah 10 per hari itu sempat batuk berdarah, batuk keluar darah. Itu kan bahaya untuk kesehatan. Itu kan berarti ada apa-apa di dalam sampai keluar darah. Terus karena sang istri, semisal saya disuruh, nah ini ya dicek kan dokter lah, masuk sampai batuk darah kayak gitu masih dibiarkan aja. Terus tapi itu ditanyakan sama kan minum obat dulu kok ada efek sampai batuk darah. Cerita dari istri saya itu, umatnya itu, ibu-ibunya ini ngomong diteruskan aja, gak usah ke dokter. Suruh neruskan, gak usah ke dokter. Malah dilarang ke dokter. Gak usah. Kan aneh. Gitu. Terus. Habis itu. Ini anak D3 ilmu budaya. Kearsipan. Udah lulus tinggal wisuda. Terus apa? Aneh sekali kan orangnya tuh. Wah itu perlu dilaporkan ke polisi, saya bilang. sama itu, wow sekali kayak gitu. Itu ibunya itu perlu dicari tuh. Laporkan polisi, wow itu. Terus habis itu terus batuk berhenti. Kantuknya berhenti, selang ya sehat ya, mungkinlah terasa sehat lah sekitar sebulan dua bulanan. Habis itu terasa ini itu sakit, dikira mah itu dikira sakit melilit-lilit kayak mah. Terus mungkin nggak tahu, mungkin mau beli obat mah atau apa gitu. Ternyata akhirnya kemudian sampai kemudian rawat jalan, akhirnya kok makin parah, kurus sampai habis. Tesis saya tinggal udah nggak ada dagingnya, udah kurus habis itu. Kemudian di rumah tuh udah diinfus, rawat jalan lagi dikasih infusnya di rumah. Nah, kok enggak ada perkembangan, seminggu di rumah terus tiba cukup nama. Ini di sana juga kayaknya enggak diapa-apain. Ronsen aja belum, ini dicek dalamnya ada kesan apa. Ada pikiran untuk kesaksita atau sewaktu saya jenguk sana. Kesaksita aja kok, kita tiap hari banyak enggak diapa-apain. Setelah kesaksita ini, seminggu ya kesaksita. Seminggu. Masuk Kemis. Kemis ini Kemis nih ya. Masuk seminggu. Itu ternyata ini, hatinya rusak. Lambung berdarah, lambungnya berdarah, terus radang paru-paru, lambungnya itu berdarah, terus hati rusak, terus limpanya kena sih, limpa, lambung, hati, sama paru-paru. Ya, wah, waktu masuk ke rumah sakit, ya itu bilang sama ibunya, itu obatnya jangan dulu kalau masih mbok dicekkan kelab itu ada apanya ya? Yang kemudian bikinnya lah, kayak gitu. Ini, terus istri saya bilang, jangan-jangan itu gak ada dekesnya juga ya. Jangan-jangan nggak ada kesan juga, asal-asalan ngasih ramuannya. Ini bilangnya isinya cuma abu tusauda, madu, terus apa itu? Jadi kemungkinan besar itu karena efek makan obat 3 bulan sehari 10 hari. Itu kalau kemungkinan analisis istri saya yang paling, karena hati sampai rusak. Walakin alihubil khair wasalu. Namun karena kecintaan mereka terhadap kebaikan, mereka melakukan puasa wisal. Hatta ina sampai ketika mereka melihat kok musammimin, sudah bertekad bulat, maka Nabi biarkan mereka yuwasiluna puasa wisal ila ansabata sampai sabata dhulul syawalin, sampai tibalah Syawal. Dan Nabi mengatakan berarti wisalnya itu di bulan Ramadan. Nabi mengatakan seandainya ta'akhkhara hilal, seandainya hilal itu tertunda belum tiba hilal Syawal, lazidtukum, tentu akan kutambahi kalian untuk terus puasa wisal. Ini bukan membolehkan sahabat itu puasa wisal bagaimana pemahaman sebagian ulama. Nah, tapi yang benar tangkilan lah, itu ada hukuman untuk mereka karena dikandani nggak mau, dikasih tahu dilarang nggak mau, untuk hukuman yang nekat dan sebagian sahabat saja. Jadi tangkilan lah untuk hukuman. Al-muhim yang penting nahahun, Nabi SAW melarang mereka untuk puasa wisal. Mereka mengatakan wahai Rasulullah, sebenarnya engkau lakukan puasa wisal. Maka bagaimana kau melarang untuk melakukan sesuatu, tak alhu yang kau lakukan. Inilah itu, maka kemudian Nabi mengatakan, aku tidaklah seperti kalian, ini adalu, aku menghabiskan waktu malam, yuta'imuni rabbi wa yisqini, Rabbu memberi makan kepadaku dan beri minum kepadaku. Faidah kala kau, jika ada yang bertanya, bagaimana kau Allah memberi makan pada Nabi Waski dan beri minum pada Nabi, faliyakun muasilan, kalau diberi makan, diberi minum, ya apakah kemudian puasa wisal? Ini ada 3 jawaban yang beliau sampaikan, 3 kemungkinan. Baik, lainnya sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Iya. Gimana? Oh, gimana, Sat? Ini tidur.